esta no es la primavera. Meski bukan yang pertama, permisi kasih lewat untuk kau bilang orang lama. Coba kau buka buku sejarah, di sini ku ukir historia. Kau masih duduk mencari cara bagaimana, dimana, dengan siapa kau harus bertanya. Escucha, I'm real, el rey, en rambes, ya ela. Esto es sangre nueva, papito en la cama. Semakin tua, semakin beringas, kini ku ambil kertas. Siap ku tembakan kertas dan ku matikan angka 12. Satu dasa wasa, sebagai penulis naskah. Ubah ku jadi monster, ela rago copia. Porque ETL camino, meski tak lagi muda. Sini ku tunjukkan bagaimana cara jadi pemula. Atas nama La Familia dan mereka sila gula. Wah, sekarang tak ada lagi batas, siapapun boleh meretas. Silakan balas bila hati mulai terasa panas. Musik kayu soketi kalio is never dies. Bro, aku baru saja terbangun dari istirahat loh. Kok jadi tak masuk akal sehat orang lain. Dengan buta mengikuti kebenaran tanpa alasan. Bekerja pada gelap untuk serangkan. Tunggu dulu. Masih mau sebar jadi tolong jangan ganggu. Jaga lisan, jaga sikap kau masuk dalam targetku. Kalian lupa aku sudah mulai ini lebih dulu. Tunggal tak berantai, kalian semua akan ku bantai. Sapu bersih lawan tanpa ragu mereka akan teriak bantai. Bagi bibirku melantai, maka panggillah aku iai. Mimpi itu suruh percaya tanpa bagi wacana dan berandai-andai. Bangga dengan konsep yang tak lulus dia cukai. Lalu jalan busung dada dengan bajunya yang alay. Sudah ku buka jalan tuh kalian semua lalui. Sila nikmati lagu ini saatnya tuh bersantai. Why is so serious? Give me a smile in your face. You know where you're